إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah wan nar, yang mana al-jannah merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang tiada tara, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Adapun an-nar merupakan tempat yang penuh dengan siksaan, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir, yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang sifat surga, sifat-sifat penduduk surga, melainkan dengan tujuan supaya kita senantiasa bertakwa kepadanya, bersemangat segera untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat neraka, sifat-sifat an-nar, sifat-sifat penduduk neraka, melainkan supaya kita menjauhinya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita tentang dahsyatnya siksaan neraka, dan ini merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah." Tahukah engkau apakah itu neraka, yaitu api yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, api yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya penduduk neraka itu akan diliputi dengan neraka jahannam. Fi amadi mumaddadah, dalam keadaan mereka dibelenggu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahannam. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana para penjaganya adalah para malaikat yang keras siksaannya dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, takutlah kalian kepada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan apakah yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang akan mengikat kaki dan tangan mereka, demikian pula api neraka jahannam. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha wa ayyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Dalam ayat yang lain Allah taala menyebutkan, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat kepadanya, neraka jahannam yang mana api neraka akan meliputi mereka, yang mana gejolaknya akan meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, apabila penduduk neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan mendengarkan suara yang sangat mengerikan dalam keadaan neraka jahannam itu berkobar-kobar. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum, dan kelompok kiri, tahukah engkau siapakah mereka itu? Fi samumi wa hamim, yaitu mereka yang akan mendapatkan siksaan dengan angin yang sangat panas, demikian pula air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, dan naungan dari awan yang hitam. La baridi wala karim, yang tidak membawa kesejukan ataukah rasa dingin. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya itu disebabkan karena mereka dahulu di dunia bernikmat-nikmat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim, demikian pula mereka dahulu terus menerus di atas dosa-dosa yang besar. Yauma yakshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuku ma kuntum ta'malun. Dalam ayat yang lain Allah taala menyebutkan, pada hari tersebut mereka akan diliputi dengan azab dari atas mereka dan dari bawah mereka, dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah akibat perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massaqar. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam kesesatan, baik di dunia ataukah di akhirah. Pada hari tersebut, pada hari itu, mereka akan diseret di dalam neraka jahannam di atas wajah-wajah mereka. Dhuku ma kuntum ta'malun, dhuku massaqar. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka jahannam. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah assalamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari neraka jahannam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, memberitakan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang makanan dan minuman para penduduk neraka. Inna syajaratal zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Sesungguhnya pohon zakum, yaitu pohon yang tumbuh di dalam neraka jahannam, merupakan makanan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Kal muhli yaghli fil butun, makanan tersebut seperti minyak yang mendidih di dalam perut. Kagholil hamim, seperti air yang mendidih. Khuduhu fa'tiluhu ila sawail jahim, seretlah mereka ke dalam neraka al-jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim, kemudian tuangkanlah, siramkanlah kepada atas di atas mereka dari air yang panas. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, la akiluna min syajarin min zakkum famali'una min hal butun fasharibuna 'alayhi min al hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Sungguhnya penduduk neraka, mereka akan memakan dari pohon zakum dan akan memenuhi perut-perut mereka dengan pohon tersebut. Fasharibuna 'alayhi min al-hamim, dan mereka akan meminum dari air yang sangat panas. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Fasharibuna syurbal him, mereka meminum air tersebut. Mereka meminum air yang sangat panas tersebut seperti keadaannya unta yang sangat kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini merupakan hidangan kalian pada hari pembalasan, disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa kalian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, wasuku ma'an hamima faqat ta'am'a'ahum, mereka akan diberikan minum, mereka akan diberikan minum dari air yang sangat panas yang akan memutus urat, yang akan memutus usus-usus mereka. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adabun ghalidh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, dan mereka akan diberikan minum dari air nanah dan air darah yang mereka berusaha untuk meminumnya dan hampir saja mereka tidak mampu untuk meminumnya dikarenakan jorok dan mengerikan. Yatajarra'uhu wa la yaqadiru yusighu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, dan akan didatangi kepada mereka kematian dari segala arahnya dalam keadaan mereka tidak akan mati. Wa mi wara'ihi adabun ghalidh, dan di hadapan mereka ada siksaan yang menunggu, siksaan yang akan membakar mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka akan diberikan minum dari sumber air yang sangat panas dan tidak ada makanan bagi mereka melainkan dari ad-dhari', yaitu pohon yang berduri. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju', yang mana makanan tersebut tidak akan menggemukkan dan tidak akan mencukupkan dari rasa lapar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang pakaian mereka, falladina kafaru kutiat lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa dhuqu 'adabal hariq. Orang-orang kafir, mereka akan diberikan pakaian dari api neraka dan akan disiramkan di atas mereka dengan air yang sangat panas. Falladzina kafaru kutiat lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang mana hal demikian akan menjadikan isi perut mereka hancur, akan menjadikan kulit-kulit mereka hangus. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka akan mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Mereka akan dicambuk dengan cambuk dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar akan dikembalikan ke dalam neraka jahannam. Wadhuku adzabal hariq, dan dikatakan rasakanlah siksaan yang membakar kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apakah mereka akan mati? Mereka akan sirna setelah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama sekali tidak. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan menggantikan dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya siksaan neraka, api neraka itu sangat dahsyat kalau dibandingkan dengan api dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api dunia itu satu bagian dari 139 bagian dari api neraka jahannam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamah la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaih jamratun yagli minhu dimaguhu. Sesungguhnya seseorang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka jahannam adalah seseorang yang diletakkan di bawah kaki mereka bara api, yang hal tersebut menjadikan otak-otak mereka mendidih. Lalu bagaimana lagi dengan seseorang yang disiksa yang lebih besar dari hal itu? Lalu bagaimana lagi seseorang yang kekal di dalam neraka jahannam wal iyadhu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan hidup di dunia ini merupakan kesempatan yang besar untuk beramal saleh dan segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tiba waktu penyesalan, sebelum tiba sakaratul maut. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang menyesal pada saat penyesalan tidak berguna lagi. Sebagian mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku bisa kembali kepada kehidupanku dulu. Sebagian lagi mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ya rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal salih yang dulu saya tinggalkan. Sebagian lagi mengatakan, rabbana akhrijna minha wa hum yasrikhuna fiha, rabbana akhrijna minha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka jahannam dan berkata, ya rab kami, keluarkan kami dari neraka jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian yang mana pada saat itu orang yang mau mengingatnya akan mengingatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari neraka jahannam dan disertai dengan usaha bagaimana kita bisa selamat dari neraka jahannam tersebut dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala al-jannata thalatha, qala al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man ta'awwada billahi minan nar thalatha, qalat an-nar, Allahumma a'idhu minan nar." Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga tersebut akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam sebanyak 3 kali, maka neraka tersebut akan mengatakan, ya Allah, selamatkanlah, lindungilah dia dari neraka jahannam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.